الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. أخواني في الدين أعزكم الله كتاب نجوك البجر الكتابي شرح الأربعين النووية للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. Sampai kita pada ucapan beliau. قال وليس من الحكمة أن تسأل عن قيام الساعة. Bukan termasuk hikmah Anda atau kita bertanya tentang kapan hari kiamat. Bal al-hikmatu an tas'ala amma ta'mal. Tapi yang menjadi hikmah adalah mestinya engkau tanya dirimu apa yang telah engkau lakukan. Wa kaifa tasta'iddu li hadzal yawm, dan bagaimana Anda bersiap-siap untuk hari itu. Hadza huwa alladhi laka bihi maslahah. Bertanya tentang apa yang telah kita lakukan dari amal saleh. Itulah yang ada maslahat ketimbang bertanya tentang kapan hari kiamat. Oleh hadza lamma qala Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni 'anis sa'ah. Oleh karena itu ketika Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'i. Mal mas'ulu 'anha, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Ai ana wa anta sawa. Artinya saya dan Anda sama. Yakni Rasulullah dan Jibril sama-sama tidak tahu tentang kapan hari kiamat itu. Kulluna la na'lamu mata qiyamus sa'. Semua kita tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu. Fa idza kana Jibril alaihi salam wa huwa sayyidul malaika. Kalau Jibril saja alaihi salam yang merupakan tokoh pemimpin dari kalangan malaikat. Demikian juga Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwa sayyidu waladi Adam, pemimpin untuk seluruh anak cucu Adam. La ya'lamani waqta qiyamis sa'ah. Dua-duanya tidak tahu kapan ditegakkannya hari kiamat. Pakai bayati man yadda'i hadza. Terus bagaimana bisa ada orang datang setelahnya ngaku-ngaku tahu tentang kapan hari kiamat itu? Fahada bihi anna ilma aw tawqita qiyamis sa'ati la ya'lamuhu illallahu subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ilmu tentang waktu kapannya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mal mas'ul anha wa huwa Muhammad. Ini tidaklah yang ditanya pada saat itu adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau tidak mengetahui. Bi alama min as-sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Ay kulluna sawa la na'rifu hadza. Yani kita sama saja yang bertanya dan ditanya dari Nabi Muhammad dan Jibril sama-sama tidak tahu tentang hari kiamat itu. Wa hadza tasdiqun lil Qur'an fi anna 'ilma as-sa'ati ila Allah jalla wa ala. Ini pembenaran untuk apa yang ada dalam Al-Qur'an bahwa ilmu tentang kapan hari kiamat itu hanya milik Allah azza wa jalla. Wa fi hadha anna man su'ila an shay'in la ya'lamuhu fa innahu yarudduhu ila Allah wa la yataharrasu fi. Di hadis ini pula bahwa seorang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, maka harus dia kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang mengetahui segala sesuatu. Barakallahu fiik. Wala yataharrasu bihi, dan jangan dia menebak-nebak. Barakallahu fiik. Kalau dia ditanya tentang sesuatu apa saja, kalau memang dia tidak tahu, dia mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Qala akhbirni an amaratiha. Karena dijawab tidak tahu oleh Rasulullah tentang hari kiamat itu kapan, akhirnya Jibril bertanya, akhbirni an amarat. Kabarkan kepada aku tentang tanda-tanda hari kiamat itu. Ay alamatiha. Al-alamat allati tadullu ala qurbi qiyamis saati mawjud. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat itu ada. Tanda-tandanya. Qala ta'ala fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah wa qad jaa'a ashratuha. Apakah mereka tidakkah mereka menunggu kecuali hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba? Fa qad jaa'a ashratuha, sungguh telah datang tanda-tanda kapan hari kiamat itu. Alamat. Al-ashratu yani al-alamat. Ashrat artinya alamat, yang ditanda-tanda. Qala ta'ala hal yang duruna illa an ta'tiyahu illa ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikat. Ya waktu kiamat sah la ya'lamu illallah. Baik. Ya, ini tentang hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ammal alamatul lati tadullu ala qurbi kiamat sah fahiya katsir. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat itu banyak. Maklumah dan diketahui. Minha ma huwa kabiru wa minha ma huwa saghir. Di antara tanda-tanda itu ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Wa minha mutawassit, dan ada juga pertengahan. Qad hadatsa al-kathir wa qad hadatsa al-kathiru min. Adapun yang merupakan tanda-tanda kecil sudah banyak muncul. Wa baqiyal alamatul kibar. Adapun tanda-tanda hari kiamat yang besar itu belum muncul. Barakallahu fik. Wa qad allafa al-ulama'u mu'allafatin katsiratin fi dzikri asyratis sa'. Para ulama kita telah menulis karya tulis yang banyak tentang tanda-tanda hari kiamat. Wa alamati qiyamis sa'. Tanda-tanda ya musa'a wa hadha ilmu yudraku minan nususi wal adilla. Ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat itu ya diketahui melalui nas dan dalil-dalil. Barakallahu fikum. Qala akhbirni ana maratiha. Baik. Ada pembahasan khusus tentang tanda-tanda hari kiamat. Baik. Munculnya Dajjal, Allah turunnya Isa, ini tanda-tanda kubra. Baik, munculnya api. Baik, keluarnya binatang yang bisa berbicara. Baik. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Baik. Dan yang lainnya, barakallahu fiik. Akhirnya ana amaratiha falamma kana su'alu an alamatiha jaizan ajabahu fadlallah. Maka ketika berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat itu adalah sesuatu yang boleh, maka Rasul pun menjawab. Padakara alamatain, maka disebutkan oleh Rasulullah dua tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Qala antali dal amatu rabbataha. Nanti akan ada seorang perempuan yang merupakan budak melahirkan tuannya. Melahirkan anak perempuan yang merupakan tuan. Adi wahid, ini yang pertama. Wa makna talidal amatu rabbataha ay sayyidataha. Yani seorang budak melahirkan tuan putrinya. Rabbataha yakni sayyidataha. Jadi, perempuan melahirkan anak perempuan yang akan menjadi tuan. Takunul ummu musawwatah masudah wal bintu sayyidah laha. Jadi ibu jadi budak dan anak perempuan jadi tuan. Hadza minal ajaib. Ini termasuk satu yang sangat aneh. Anal binta takunu sayyidatan li ummi. Bahwa anak perempuan yang jadi tuan untuk ibunya, ibunya jadi budak. Apa makna hadza? Apa makna dari hadis ini? Dekaru makna yang disebutkan oleh para ulama kita dua makna. Yang pertama, makna awal, anna ma'nahu annahu yakthuru at-tasarri di akhir zaman. Di akhir zaman nanti akan banyak orang-orang memiliki budak perempuan. Baik, orang merdeka memiliki budak perempuan. Budak perempuan baik diperjualbelikan. Budak ini adalah manusia, laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil. Budak, kalau statusnya budak adalah dia harta benda. Satu sisi dia harta benda, di sisi yang lain dia tetap manusia. Barakallahu fiik. Diperjualbelikan, diwariskan. Barakallahu fiik. Nanti di akhir zaman akan banyak orang memiliki budak perempuan. Wala syakka anna bintal amati takunu hurrah taba'an li abiha. Dan tidak diragukan lagi bahwa ketika budak perempuan ini memiliki anak dari tuannya yang merdeka, anaknya nanti lahir akan mengikuti status orang tua laki-lakinya. Taba'an li abiha fal bintu hurrah. Maka anak ini lahir dalam kondisi merdeka, tidak seperti ibunya dalam kondisi masih apa? Masih budak. Fatakunul bintu sayyidatan li ummiha. Maka jadilah bint sayyidatan li ummiha. Ini beda kalau seorang menikahi budaknya orang lain. Paham ini? Seorang merdeka menikahi budak orang lain, maka anaknya itu barakallahu fikum mengikuti ibunya. Beda kalau tuannya sendiri, tuan yang menggauli budaknya, maka anaknya nanti adalah apa? Merdeka sama seperti tuan. Al-mana tsani, mana yang kedua, annal murada bidzalika wallahu alam annahu yakthurul uququ fi akhir zaman. Mana yang kedua adalah akan banyak nanti al-uquq. Uquq ini adalah pembangkangan dari anak-anak terhadap orang tuanya. Barakallahu fiik. Yakthurul uququ fi akhir zaman hatta ka'annal binta takunu sayyidatan li ummi. Sehingga sepertinya anak perempuan itu menjadi tuan untuk ibunya. Ibunya yang disuruh, semuanya yang mengerjakan ibunya, semuanya serba ibu. Dia ibarat tuan di rumah, tuan perempuan, tuan putri. Barakallahu fiik. Tidak ada kerjanya. Wallahul musta'an. Hukuk. Kalau disuruh marah-marah, membangkang, membantah, bahkan mencela ibunya, memaki ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makna yang kedua. Bi anta takabbara 'alaiha wa ta'uqqaha wa ta'siyaha. Makna yang kedua ini bahwa anak perempuan ini berlaku sombong terhadap ibunya dan berdosa terhadap ibunya. Apa? Yang tidak mau taat, tidak mau disuruh, tidak mau dinasihati, tidak mau. Pokoknya ibunya ibarat budak. Itu makna yang kedua tentang tanda-tanda hari kiamat, bahwa seorang budak perempuan melahirkan tuan perempuannya. Asal yang kedua, kalau antara hufat al-urat al-ala tari'a asyah, tanda yang kedua yang disebutkan Rasulullah dari tanda-tanda hari kiamat, engkau akan lihat nanti al-hufat al-urah, orang-orang yang dulunya tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, miskin lagi, ri'a asyah, sekedar pengembala kambing, yakni al-badiyah, ini orang kampung. Hadhi sifatul badi. Ini sifatnya, ciri-cirinya orang-orang kampung. Hufatan akdamuhum. Kaki-kaki mereka tidak memiliki alas. Uratun. Ini ajsamuhum. Bimakna annahum yalbasuna kiyaban takunu mutawadi'ah. Yani mereka tidak memakai pakaian yang layak. Mereka memakai pakaian sangat sederhana. Uthiyaban latastu jami abdanihim disebabil faqir. Atau pakaian yang tidak menutupi seluruh anggota tubuhnya karena miskin. Oh, ada min inayati bil malabis, atau tidak peduli mereka dengan pakaian. Orang kampung kan tak begitu peduli dengan pakaian penampilan. Apa ada? Kedengar orang kota. Penampilan, yang penting penampilan. Beda orang kampung. Orang kampung ya begitu, apa adanya. Yang penting ada pakaian lah, penting ada. Beda dengan orang kota. Orang kota dikit-dikit kotor kelas. Sobek sedikit dan kotor sedikit, ada noda sedikit sudah, tak mau dipakai. Beda dengan orang kampung. Orang kampung sampai gosong itu pakaian, sampai taruh robek masih tetap dipakai. Mereka tidak butuh penampilan bagaimana-bagaimana. Tidak ada inayahnya, tidak ada perhatiannya terhadap pakaian. Kama huwa zahirun 'alal a'rab, sebagaimana ini nampak di kalangan orang-orang Badui. Laisa ma'nahu at-ta'arri, bukan artinya mereka telanjang pula tuh. Walakin ma'nahu annahum la yalbasuna thiyaban jamil. Tapi maknanya mereka tidak memakai pakaian yang cantik, pakaian yang indah, pakaian sederhana sekali yang ada pada mereka. Wa thiyaban fakhira, atau pakaian yang mewah. Barakallahu fiik. Pakaian mewah itu barakallahu fiik jutaan. Barakallahu. Puluhan juta. Satu setel pakaian. Barakallahu. Ini sepatu saja, sepatu. Sepatu 5 juta, 10 juta, 20 juta. Barakallahu. Ini celana, udah mengerikan mendengar-dengar nipi harga. Satu topi, topi ini, topi ya biasa dipakai 2 juta, 3 juta itu cuma topi. Subhanallah. Cuma itu masuk mol-mol deh, barakallahu fikum. Yang kelihatannya memang orang-orang khusus yang masuk ke sana sekedar tengok saja harganya. Ya bantu mereka berdecak setelah itu keluar. Barakallahu fikum. Artinya itu bukan tempat belanjanya antu. La haula wala quwwata illa billah. Pakaian-pakaian kita kok istilahnya ya 200 ribu lah ya kan. Oh, gagah itu dia. 200 ribu, 100 ribu. Pol-polnya ya sudah 500 itu paling gagah sudah itu. Untuk orang-orang yang kehidupannya mewah, wah itu cuma dalam bikin lap. Thiyaban fakhira, innama yalbasuna thiyaban mutabaddilah. Mereka memakai pakaian tabaddilah, ya apa adanya, bahkan mungkin dekat dengan kata-kata compang camping. Au thiyaban kasira, atau yang pendek, tidak ya. Awala ghairi thiyabil ma'rufati allati tujammilu insan, atau mereka memakai pakaian yang tidak ma'ruf, bukan sesuatu yang menjadikan orang itu berpenampilan. Barakallahu fiik. Itu namanya ri'a asyah, yakni uratan. Tidak pakai sendal, pakai pakaian apa adanya, bahkan sebagian anggota tubuhnya tidak tutupi pakaian, miskin lagi, cuma pengembala kambing. Qalu ri'asha, yani hada amaluhum annahum ri'a, mereka pengembala, ini pekerjaan mereka. Yarauna syata wal ibila, mereka mengembala kambing atau unta. Wa hadhihi tabi'atul badiyah ya'ishuna ala tarbiyatil mawashi, inilah kondisi tabiatnya orang-orang badu, orang-orang pedalaman. Ya'ishuna ala tarbiyatil mawashi, mereka hidup dengan mengembala, memelihara ternak. Hadhihi tijaratuhum wa ma'isyatuhum, inilah perdagangan mereka, usaha mereka, kehidupan mereka. Wa ya'isyuna fil barar, mereka tinggal di pedalaman-pedalaman, padang-padang. Wa bi akhir zaman yatahadharu, di akhir zaman mereka itu akan menjadi orang-orang yang mewah. Wa yaskununa al hadirata, mereka hidup di perkotaan. Waya benun, dan mereka akan membangun. Kanu bil awwali yaskununa fil khiyam wa fi buyuti syar, Dulunya mereka hanya tinggal di kemah-kemah dan di rumah yang dibuat dari kulit. Di akhir zaman ya taat, ya tatawaluna fil bunyan. Di akhir zaman mereka ini orang yang paling banyak duit. Tapi mereka bangun rumah bertingkat, ya bununa wa yatafakharuna fil mabani. Mereka akan membangun dan mereka akan berbangga-bangga dengan bangunan. Wa rubbama yabni at-tawadiq al-kathira al-aliyah, atau bahkan mereka membangun rumah tingkat yang sangat banyak, tinggi. Wa yumanniquha wa yuzayyinuha wa yuhassinuha. Mereka mempercantik, memperindah, menghiasi. Wahwa kana bi al-asli yaskunu fi baitin sya'r aw khaimah, yang dulunya mereka adalah orang-orang yang hanya tinggal di kemah-kemah yang dibuat dari bulu kulit. Aw ma asbah dzalika, fatahawwala haluhum, berubah keadaan mereka. Hadza min alamatis sa'. Ini termasuk tanda dari tanda-tanda kiamat. Ya tatawal nakubiyah kama huwa waqi'un al'an istaqan liqouli sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang para pengembala, bos sekarang ini barakallahu fiik, ribuan kotanya, ribuan sapinya, ribuan orang berduit. Seperti sekarang ini. Bainal ba'a ahlal badiyati sakanu al-mubuna wa saru yatabahawna fil mabani. Sekarang para pengembala, pemilik gembalaan, pemilik ternak, mereka sudah tinggal di perkotaan dan jadilah mereka berbangga-bangga dengan bangunan rumah mewah. Kul wahid yuridu ayyakuna ahsana minal akhar fi binayatihi. Setiap orang pengen lebih baik dari yang lainnya dalam masalah bangunan. Wa madhariha penampilannya, wa tifaiha ketinggian. Fahada min alamatin wa min mu'ajizatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk alamat dan termasuk mu'ajizah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara an syai'in waqa'a kama akhbara alaihi salatu wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu dan terjadi sebagaimana apa beliau khabar. Masyaallah. Tuman talaqa aiqamas sa'il, kemudian berangkatlah si penanya keluar dari tempat itu. Maka Raja Ba'adul Sahabah di antara hibalan Yajidu. Karena Jibril yang datang. Jibril yang datang dalam bentuk wujud manusia. Begitu keluar dari tempat itu, sahabat yang lain pun mengikutinya. Ternyata sudah tidak ada. Wahdi ajib. Ini sesuatu yang sangat aneh. Di anahu kana bainahum wa yasalu wa yatakallam. Orang itu tadi di tengah-tengah para sahabat. Di hadapan Rasulullah SAW bertanya, berbicara. Wa filah batin. Ikhtafa anhu, dalam sekejap sudah tidak ada, hilang. Karena memang Jibril datang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atakum yu'allimukum dinakum." Jibril datang untuk mengajari kalian agama kalian. Allahu akbar. Kita akan sebut. Baik. Tentang masalah hari kiamat dan tanda-tandanya. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Antas.